بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية باب فرمان الله سبحانه وتعالى yang artinya dan hanya milik Allah lah nama-nama yang paling baik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-namanya. Dzakara ibnu Abi Hatim an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abi Hatim rahimahullah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yulhiduna fi asma'ih, menyimpang di dalam nama-namanya, yusyrikuna, yaitu berbuat syirik. Asar ini ya ikhwan, sanadnya tidak sahih. Karena di dalamnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Abi Talhah. Dan beliau diperbincangkan oleh para ulama tentang kefiqahannya. Dan Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, waalaikumsalam warahmatullah, padahal ia tidak mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wal ilmu indallah. Qala rahimahullah wa anhu سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pula, mereka orang-orang musyrik menamai Lata dari kata al-Ilah dan al-Uzza dari kata al-Aziz. Demikian pula sanad asar ini tidak sahih sebagaimana faedah dari Syekhuna Abu Abbas Al-Adami rahimahullah. Wa 'anil A'mash, dan dari Al-A'mash, yudkhiluna fiha ma laysa minha. Makna yulhiduna fi asma'ih, yaitu memasukkan ke dalam nama-nama Allah nama-nama yang bukan merupakan bagian darinya. Dan asar ini juga tidak sahih, bahkan dhaifun jiddan, karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Mubashir bin Ubaid al-Qurashi dan ia adalah seorang perawi yang matruk. Wallahu ta'ala a'lam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan تمام الآياتي kelengkapan ayat ini سيجزون ما كانوا يعملون, kelak mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka perbuat. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. Kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب الرد على من يتوسل إلى الله بالأموات. المصنف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله inginkan dengan bab ini bantahan kepada orang-orang yang bertawassul kepada Allah dengan orang-orang yang sudah mati. Wa annal mashru'a at-tawassulu ila Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya. Dan bahwasan yang disyariatkan adalah bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang paling baik dan sifat-sifatnya yang paling tinggi. Maka bab ini ya ikhwan, bisa kita beri judul dengan babu at-tawassuli ilallahi bi asma'ihil husna. Bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang paling baik. At-tarajimu biografi-biografi. Al-A'mashu huwa Sulaiman bin Mihran al-Kufi al-Faqih thiqatun hafizun wari'un mata sanata 47 wa mi'atin min al-Hijratin Nabawiyyati rahimahullahu. Al-A'mash, beliau adalah Sulaiman bin Mihran, Al-Kufi, Al-Faqih, Thiqatun Hafiz, seorang yang memiliki sifat wara', meninggal pada tahun 147 Hijriah, rahimahullah. Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang paling baik, allati balagatil ghayata fil husni, yang mencapai puncak dalam kebaikannya. Falaisa fil asma'i ahsanu minha wa akmalu. Maka tidak ada pada nama-nama yang lebih baik dan yang lebih sempurna darinya. Wala yaqumu ghairuha maqamaha. Dan yang selainnya tidak bisa menggantikannya. Fad'uhu biha ay is'aluhu wa tawassalu ilayhi biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut, yaitu mintalah kalian kepada Allah dan bertawassullah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina ay utrukuhum wa'ridu an mujadalatihim. Yaitu tinggalkanlah mereka dan berpalinglah kalian dari perdebatan dengan mereka. Yulhiduna al-ilhadu al-mailu ay yamiluna biha anis-sawabi. Yulhiduna al-ilhad bermakna condong. Yaitu maknanya mencondongkan nama-nama tersebut dari kebenaran. Imma bijahdiha au jahdi ma'aniha au ja'liha asma'an li ba'dil makhluqati. Bisa jadi dengan mengingkarinya atau mengingkari makna-maknanya atau menjadikannya sebagai nama-nama bagi para makhluk. Bagi sebagian makhluk. Yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna ghairahu fi asma'ihi katasmiyatihimus sanama ilahan. Menyimpang di dalam nama-namanya, yaitu menyekutukan selain Allah di dalam nama-namanya. Seperti orang-orang musyrik menamai berhala mereka dengan ilah. Sementara al-ilah termasuk nama Allah Azza wa Jalla. Sayujazawna ma kanu ya'maluna. Kelak mereka akan dibalas atas apa yang telah mereka perbuat. Wa'idun syadidun وتهديد بنزول العقوبة لهم. Ancaman yang keras dan ancaman wa'id, tahdid ini semakna. Ancaman akan turunnya hukuman kepada mereka. Wa anhu ay an ibni Abbas, dan dari beliau yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sammawullata ila akhirih bayanun lima'na al-ilhad fi asma'ihi annahum mustaqqu minha asma'an li asnamihim. Penjelasan tentang makna al-ilhad di dalam nama-nama Allah, yaitu bahwasanya mereka orang-orang musyrik mengambil dari nama-nama Allah nama-nama untuk berhala-berhala mereka. Yadkhuluna fiha ma laysa minha. Mereka masukkan ke dalam nama-nama Allah Azza wa Jal nama-nama yang bukan merupakan bagian darinya. Ay yadkhuluna fi asma'illahi ma lam yusammi bihi nafsahu wa lam yusammihi bihi rasuluhu. Yaitu mereka masukkan ke dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla nama-nama yang Allah Azza wa Jalla tidak menamai dirinya dengannya, dan yang Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak menamai Allah Azza wa Jalla dengannya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil ayati, makna secara global ayat tersebut. Akhbara ta'ala an nafsihi أن له أسماء قد بلغت الغاية في الحسن والكمال. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkhabarkan tentang dirinya bahwasanya ia, yaitu Allah Azza wa Jalla, memiliki nama-nama yang mencapai puncak dalam kebaikan dan kesempurnaannya. وَأَمَرَ عِبَادَهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ وَيَتَوَسَّلُوا إِلَيْهِ بِهَا. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkan para hambanya untuk meminta kepadanya dan bertawassul kepadanya dengan nama-nama tersebut. وَأَنْ يَتْرُكُ الَّذِينَ يَمِيلُونَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْجَلِيلَةِ إِلَى غَيْرِ الْوَجْهَةِ السَّلِيمَةِ. Dan meninggalkan orang-orang yang mencondongkan nama-nama yang mulia ini kepada selain bentuk yang selamat. وَيَنْحَرِفُونَ بِهَا عَنِ الْحَقِّ بِشَتَّ الْإِنْحِرَافَاتِ الضَّالَّةِ. Dan meninggalkan orang-orang yang menyimpangkan nama-nama tersebut dari kebenaran dengan berbagai macam penyimpangan yang sesat. Wa anna haula'i sayalqauna jazaa'ahum ar-radi'a. Dan bahwasanya mereka ini akan mendapati balasan bagi mereka yang keras, yang pedih. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini, al-ula yang pertama, ithbatul asma'i was-sifati lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bijalalihi. Penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang layak dengan kemuliaannya. Athaniyatu yang kedua, anna asma Allahi husna, bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jalla paling baik. Husna ini bentuk mu'annaf dari ahsan. Ahsan ini mudhakkar, mu'annafnya husna. Al-thalithatu, yang ketiga. Al-amru bidu'a'illahi wa tawassuli ilaihi bi asma'ihi. Perintah untuk berdoa kepada Allah dan bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya. Ya, misalnya seseorang ketika meminta rizki dari Allah, mengatakan, Ya Razzaq, urzukni. Ar-rabi'atu yang keempat, tahrimul ilhadi fi asma'illahi binafyiha au ta'wiliha au itlaqiha ala ba'dil makhluqati. Diharamkannya penyimpangan di dalam nama-nama Allah Azza wa Jalla, baik dengan meniadakannya atau mentakwilnya, yaitu mentahrifnya, atau menyematkannya kepada sebagian para makhluk. Al-khamisatu yang kelima, al-amru bil-i'radi 'anil jahilina wal-mulhidina wa isqatihim minal i'tibari. Perintah untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang menyimpang, serta menggugurkan mereka dari anggapan, yaitu tidak menganggap mereka. Maksudnya demikian. As-sadisatu yang keenam, al-wa'idu syadidu liman al-hada fi asma'illahi wa sifatihi. Ancaman yang keras bagi orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan باب لا يقال السلام على الله. Bab tidak dikatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال. Di dalam As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati qulna assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulanin. Dahulu kami, apabila kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kami mengatakan keselamatan atas Allah dari para hambanya, keselamatan atas fulan dan fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allahi, fa inna Allaha huwas salamu. Janganlah kalian mengucapkan keselamatan atas Allah, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal dialah assalam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد, kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد. لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات imtana'a an yuqala assalamu ala Allah. Tatkala keselamatan atas seseorang maknanya adalah meminta keselamatan baginya dari keburukan-keburukan dan musibah-musibah, maka tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Li'annahu huwal ghaniyus salimu min kulli afatin wa naqsin. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang maha kaya, yang maha selamat dari seluruh musibah dan kekurangan. Fahuwa yud'a wa la yud'a lahu. Maka Allah Azza wa Jalla dipanjatkan padanya doa dan tidak didoakan kebaikan baginya. Wa yutlabu minhu wa la yutlabu lahu. Dan Allah Azza wa Jalla yang diminta darinya tidak diminta untuknya, tidak diminta kebaikan baginya. Fahadal babu fihi wujubu tanzihillahi 'anil hajati wan naqsi wa wasfihi bil ghina wal kamali. Maka bab ini padanya terdapat wajibnya menyucikan Allah Azza wa Jalla dari kebutuhan, kekurangan, dan wajibnya menyifati Allah Azza wa Jalla dengan kekayaan, kecukupan, dan kesempurnaan. Fis-sahihi ay as-sahihaini. Di dalam as-sahih, yaitu as-sahihain, qulna assalamu ala Allahi. Kami mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Ay fit tashahudil akhiri. Yaitu di dalam tashahud akhir. Kama fi ba'di alfadil hadithi. Sebagaimana di dalam sebagian lafad-lafad hadith. La taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan keselamatan atas Allah. Hadza nahyun minhu sallallahu alaihi wasallam 'anit taslimi 'ala Allah. Ini adalah larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam dari menyampaikan salam kepada Allah, mendoakan keselamatan bagi Allah. Fa inna Allah huwa salamu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal dialah as-salam. Ta'lilun linnahi. Ini adalah alasan larangan tersebut. Bi'anna as-salama min asma'ihi subhanahu. Yaitu bahwasannya as-salam termasuk diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa ghaniyun an yusallama alaihi. Maka Allah Azza wa Jal tidak butuh didoakan keselamatan baginya. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi. Makna secara global hadith ini. Yukhbiru ibn Mas'udin radiyallahu anhu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mengkhabarkan. Annahum kanu yusallimuna ala Allahi. Bahwasanya dahulu mereka para sahabah radiyallahu anhum menyampaikan salam kepada Allah. Yaitu mendoakan keselamatan bagi Allah. فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. Maka Nabi alaihi salatu wassalam melarang mereka dari perbuatan tersebut. وَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada mereka bahwasanya hal itu tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Li'annahu huwa as-salamu wa minhu as-salamu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah as-salam dan darinyalah keselamatan. Fala yaliqu bihi an yusallama 'alaihi. Maka tidak layak Allah Azza wa Jalla didoakan baginya keselamatan. Bal huwa alladhi yusallimu 'ala 'ibadihi wa yusallimuhum min al-afati. Bahkan Allah Azza wa Jalla lah yang menyampaikan keselamatan kepada para hambanya. Dan menyelamatkan mereka para hambanya dari musibah-musibah. munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi nahya an an yuqala assalamu ala Allahi, bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari ucapan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, an-nahyu anis salami ala Allahi, larangan dari mendoakan keselamatan bagi Allah. Al-thaniyatu yang kedua, an-nassalama min asma'ihi subhanahu, bahwasanya as-salam termasuk di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla. Al-thalithatu yang ketiga, ta'limul jahili, mengajari orang yang bodoh. Rabi'atu yang keempat, qarnul hukmi bi'illatihi, mengiringi hukum dengan sebabnya. Yaitu kalau ada hukum sesuatu itu dilarang, maka diiringkan pula sebabnya apa. Sebagaimana dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan larangan kenapa tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Karena Allah Azza wa Jal dialah assalam. Yaitu Allah lah yang menyampaikan keselamatan kepada para hambanya dan menyelamatkan mereka dari musibah-musibah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babu qawli Allahumma ghafirli in syi'ta, bab ucapan ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki. Fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam as-sahih yaitu sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku apabila engkau menghendaki. Liya'zimil mas'alata, hendaklah ia memastikan permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ada yang memaksanya. Wali muslimin, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, wal yu'azzimir raghbata, dan hendaklah ia mengagungkan permintaannya, harapannya. Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah menganggap besar, tidaklah menganggap sulit sesuatu yang diberikan olehnya. Jadi ya ikhwan, di dalam berdoa tidak boleh kita mengatakan, kalau engkau menghendaki ya Allah, ya Allah berilah saya rizki kalau engkau menghendaki. Tidak boleh. Kalau kita ingin meminta rizki, katakanlah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizki, misalnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid. Lamma kana qawlu Allahumma ighfir li in syi'ta yadullu ala futuri raghbati, tatkala ucapan ya Allah ampunilah aku apabila engkau menghendaki menunjukkan lemahnya harapan, wa qillatil ihtimami bil matlubi, dan sedikitnya perhatian dengan perkara yang diminta, wal istighna'i 'anillahi min nahiyatin, dan ketidakbutuhan kepada Allah dari satu sisi, ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل. Dan tatkala ucapan tersebut mengesankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang ada sesuatu yang memaksanya untuk melakukan apa yang dilakukan olehnya. Wa fi hadzainil mahdzuraini mudaddatun litauhid. Dan di dalam dua perkara yang diharamkan ini terdapat penentangan, pertentangan terhadap tauhid. Dua perkara yang dimaksud, yang pertama futurir raghbah illatil ihtimam bil matlub al istighna anillah min nahiyah. Yang kedua yus'iru sampai akhirnya. لذلك ناسب عبد هذا الباب في كتاب التوحيد. Karena itulah sesuai pembuatan bab ini di dalam kitab التوحيد. باب قول اللهم إلى آخره. Bab ucapan اللهم sampai akhirnya. أي أنه لا يجوز. Yaitu bahwasanya ucapan tersebut tidak diperbolehkan. Fi sahihi ay as-sahihaini, di dalam as-sahih yaitu sahihain. Liya'zimil mas'alata ay liyajzim fi talabatihi wa yuhaqqiq raghbatahu wa yatayaqqan al-ijabata, yaitu hendaklah ia memastikan di dalam permintaannya, merealisasikan harapannya, dan yakin akan terkabulkannya doa. La mukriha lahu ay la yattarruhu du'aun wala ghairuhu ila fi'li syai'in. Yaitu doa dan yang selainnya tidaklah memaksa Allah Azza wa Jal untuk melakukan sesuatu. Wal yu'azzimir raghbata, dan hendaklah ia membesarkan, mengagungkan harapannya. Bitasdidil dha'i, dengan mentasdid huruf dha'. Ayulihu fi talabil hajati, yaitu terus menerus di dalam meminta kebutuhannya. La yata'azamuhu syai'un a'tahu. Ay la yakburu wa la ya'suru alaihi. Yaitu tidak ada sesuatu pun yang Allah berikan yang besar bagi Allah ataupun sulit bagi Allah Azza wa Jal. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith, makna secara global hadith ini. Yanha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi talabil maghfirati wal rahmati min Allah 'ala al-mashi'ati. Rasul alaihi salatu wassalam larang menggantungkan meminta ampunan dan rahmah dari Allah kepada kehendak, yaitu mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Wa ya'muru bi'azmi at-talabi duna ta'liqin, dan beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk memastikan permintaannya, menguatkan permintaannya tanpa menggantungkannya kepada kehendak Allah, yaitu tanpa mengatakan in syi'ta. Wa yu'allilu dhalika bi anna ta'liqat talabi minallahi 'ala al-mashi'ati yus'iru bi anna Allah yuthqiluhu syai'un min hawaiji khalqihi aw yattarruhu syai'un ila qada'iha. Dan Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan alasan larangan tersebut, yaitu bahwasanya menggantungkan permintaan dari Allah kepada kehendak mengesankan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada sesuatu dari kebutuhan para makhluknya yang memberatkannya, atau ada sesuatu yang memaksa Allah Azza wa Jalla untuk memenuhi kebutuhan para makhluknya. Wa hadza khilaful haqqi, dan ini menyelisihi kebenaran. Fa innahu huwal ghaniyyul hamidul fa'alu lima yuridu. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah yang maha kaya, maha terpuji, maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kama yus'iru dhalika bifuturil abdi fi talabi wa istighna'ihi an rabbihi wa huwa la ghina lahu 'anillahi tarfata 'ainin. Sebagaimana hal itu menggantungkan permintaan kepada Allah pada kehendak mengesankan lemahnya hamba dalam meminta dan merasa cukupnya ia dari Rabb-nya, padahal ia tidak bisa, tidak butuh kepada Allah sekejap mata saja, walaupun sekejap saja. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna fihi an-nahyi an ta'liqi talabil maghfirati min Allah bil mashi'ati wa bayana 'illati dhalika, bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari menggantungkan permintaan ampunan dari Allah dengan kehendak dan penjelasan alasannya. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini al-ula yang pertama, an-nahyu an ta'liqi talabil matlubi minallahi bimasyiatihi wal amru bi'itlaqi su'alillahi duna taqidin. Larangan dari menggantungkan permintaan sesuatu yang diminta dari Allah dengan kehendaknya, dan perintah untuk meminta kepada Allah secara mutlak tanpa ada pengikat, yaitu tanpa mengatakan insyikta. Athaniyatu, yang kedua, tanzihullahi amma la yaliqu bihi, menyucikan Allah Azza wa Jalla dari perkara-perkara yang tidak layak baginya. Wasi'atu fadlihi, luasnya keutamaan Allah. Wa kamalu ginahu, sempurnanya kekayaan Allah Azza wa Jal. Wa karamuhu wa juduhu subhanahu wa ta'ala, dan kedermawanan Allah Azza wa Jal. Karam dan jud di sini semakna kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.